Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Baik, sebelum daras dimulai, monggo yang hadir mendekat ya, majelisnya bergabung, tidak terpisah-pisah. Anak-anak juga jangan mepet ke dinding. Maju di sini bareng sama yang lain. Baik, ukrubu. Ayo, itu yang di pojok sini, gabung ya, biar enggak mainan nanti. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa menempuh sebuah jalan, nah jalan yang dimaksud sebagaimana penjelasan ahlul ilm adalah jalan yang sifatnya hissi, yang dilalui dengan kaki-kaki kita ataupun kendaraan kita menuju tempat-tempat disampaikannya ilmu, juga masuk di dalamnya jalan yang sifatnya maknawi, yaitu segala sarana yang diupayakan oleh seorang dengan sarana itu bisa mendapatkan ilmu. Baik, masuk di dalamnya kitab yang dia beli, buku tulis yang dia beli, pena ataupun pensil yang dia beli, dan berbagai sarana yang lainnya yang bisa menyampaikan kepada ilmu, maka masuk dalam cakupan makna at-tariq di dalam hadis ini. Kemudian kata Nabi, yaltamisu fihi ilman, di mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka iltimasul ilm, yakni mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mendapatkan, segera diambil. Ini makna iltimas. Oleh karena itu termasuk perkara yang dibimbingkan dan diarahkan oleh para ulama kita pentingnya mencatat ilmu. Ya, meskipun sebuah perkara atau bab dari bab ilmu mungkin seorang sudah melewatinya satu kali atau dua kali atau bahkan lebih daripada itu. Namun untuk diketahui, ya, sebagaimana Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau di majelis beliau sering-sering mengingatkan, al-ilmu la yaqbalul jumud. Bahasanya, yang namanya ilmu itu tidak boleh stagnan. Artinya apa? Ya. Tidak ada seorang pun yang menguasai seluruh sunnah. Ya. Bisa jadi, ya, dia mendapatkan faedah yang baru yang sebelumnya tidak diketahui. Oleh itu sangat disayangkan, sangat disayangkan jika ada ya di antara kita, baik ikhwah ataupun bahkan tulab, atau yang lebih disayangkan lagi jika yang sudah disebut asatir, ya, kebiasaan untuk apa yang disilahkan jiping, ya, ngaji kuping. Contoh misalnya dalam hal pentingnya pencatatan ilmu ini, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, beliau berkata, sami'tu Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in yaqulan. Aku pernah mendengar Ahmad ibn Hanbal, demikian juga Yahya ibn Ma'in, ya, dua nama di antara a'immah ahli sunnah, a'immah ahli hadis, yaqulan, keduanya mengatakan, kullu man la yaktubul ilma la yu'manu alaihi al-ghalat. Setiap orang yang tidak mencatat ilmu tidak aman untuk dia keliru. Mungkin sering kita mendengar sebagian ungkapan dari kita itu, kok kayaknya pernah ya dibahas oleh Ustaz Fulan. Seandainya seorang memiliki catatan, ya, tentu dia bisa merujuk. Termasuk di antara faidahnya juga, ketika seorang mencatat, ya, hal yang bisa saja terjadi, seorang pemateri penyampaian ilmu keliru, ya, di dalam penyampaian, bisa sifatnya sabuk lisan, salah ucap, atau memang salah pemahaman. Ya. Maka seorang bisa mengingatkan, ya, keliruan atau kesalahan yang terjadi tersebut dengan apa yang dia catat tersebut. Ya. Jadi ini nasihat bagi saya pribadi tentunya, ya, untuk kita semua membiasakan mencatat ilmu. Terlebih tentunya sebuah ya perkara yang ma'ruf bahwa ad-da'wah salafiyah, ya, da'watus sunnah, dakwah kepada sunnah, kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sering dan sering kita ya diingatkan dengan apa yang dipelajari dalam al-usul as-salasah, ya, ma'rifatullah, ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Penegasan beliau bil adillah ini menunjukkan di sini tentang tidak bolehnya kita di dalam beragama ini bertaklid, ya, mengikuti ucapan orang tanpa mengetahui apa yang menjadi dasar dari ya, pendapat orang tersebut. Mereka para ulama ya, berupaya untuk menelaah dan memurojaah kembali dari apa yang mereka tulis. Sebagai ya, contoh misalnya, saya contohkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau dalam salah satu rekaman silsilah Al-Huda wa Nur mengatakan ya, beliau mengulang kembali apa yang beliau tulis dalam silsilah Al-Da'ifah, silsilah As-Sahihah, untuk mengoreksi kembali baik dari sisi penilaian terhadap hadis maupun istinbat kesimpulan-kesimpulan hukum yang dipetik dari hadis itu. Bahkan kata beliau, sampai saya juga mengoreksi kembali terkait dengan yakni khat ya. Jadi tidak ada diistilahkan oleh beliau bahwa ini saya sudah saya bahas tuntas ya. Beliau senantiasa berusaha untuk memurojaah dari kitab-kitab yang beliau tulis. Beliau tidak mengungkapkan ini sudah saya bahas tuntas ya, sehingga tidak ada lagi pendapat yang baru, tidak demikian. Jadi ini sekali lagi perkara yang penting dikenakan. Sepertinya mulai ya bermunculan fenomena-fenomena sebagian kita ya berangkat taklim dalam keadaan ya tidak membawa buku ya, apalagi kitab yang dipelajari. Termasuk juga yang perlu untuk diperhatikan terkhusus ya, para penuntut ilmu, hendaklah membawa kitab yang akan dipelajari. Ya, jangan ketika pelajaran justru mempelajari yang lainnya. Ini menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain. Baik, kita kembali ke kitab. Pada kesempatan sebelumnya kita mengulang kembali dari perkataan Al-Imam As-Sa'di terkait dengan makna hadis Ibnu Umar ya, hadis yang pertama pada bab salatul khauf. Qila ma'nahu annahu shalla bi ta'ifatin raq'atan thumma dhahabu wijahal aduwi yahrusuna wa hum fi salatihim. ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم قضت طائفتان بعد ذلك ركعة ركعة. Dikatakan bahwa makna hadis ini, hadis Ibn Umar, bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat dengan satu kelompok dari sahabatnya. Jadi para sahabat yang hadir itu dibagi dua. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat bersama dengan kelompok yang pertama. Summa dhahabu wijahal aduwi yahrusuna wa hum fi salatihim. Kemudian kelompok yang pertama ini yang sudah salat satu rakaat bersama Nabi, kemudian mereka pergi ya untuk berganti menjaga ya, bergantian menjaga dalam keadaan mereka fi salatihim, masih ya dalam salatnya. Jadi salat dalam keadaan sambil ya, berjaga menenteng senjata. Kemudian thumma ja'at at-ta'ifatul ukhra, kemudian datang kelompok yang kedua yang tadi berjaga. fasalla bihim rak'atan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka satu rakaat. Jadi kelompok yang pertama mendapatkan satu rakaat bersama dengan Nabi. Kemudian mereka pergi untuk berganti menjaga. Kemudian setelah itu datang kelompok yang kedua, Nabi mengimami mereka ya, satu rakaat. Tsumma qadat at-ta'ifatan ba'da dzalika rak'atan rak'atan. Kemudian setelah itu ya, masing-masing dari dua kelompok pasukan ini mengqada ya kekurangannya ya, satu rakaat satu rakaat. Jadi kelompok yang pertama ya menyelesaikan satu rakaat. Kemudian setelah itu kelompok kedua juga menyelesaikannya. Dan tata cara ini dijelaskan oleh para syurah ya, para pensyarah hadis ini adalah ketika posisi musuh tidak di arah kiblat. Ya, ketika posisi musuh tidak di arah kiblat. Adapun apabila posisi musuh di arah kiblat, ada tata cara yang lain yang akan disebutkan pada hadis yang ketiga dalam bab ini. Baik. Dan di sini juga menunjukkan pada kondisi darurat yang semisal ini, ya, seorang yang sholat dibolehkan karena kondisi darurat untuk yakni berpaling dari arah kiblat. Sebagaimana keadaan dua pasukan yang sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tabliyah wa yahtamilu annahu ma'nahu ma'na al-hadis ats-tsani wa huwa hadis Sahal. Ini Sahal ibn Abi Hasan. Dan ada kemungkinan terkait dengan tata cara dalam hadis Ibnu Umar, tata cara salat khuf ini adalah makna yang ada pada hadis yang kedua, yakni hadis Sahal ibn Abi Hasmah. Ini kemungkinan yang kedua, meskipun sebagian ulama mengatakan dua-duanya ini yakni tata cara yang berbeda yang dilakukan pada waktu yang berbeda pula ya, sesuai dengan kondisi yang ada ya, saat pertempuran terjadi tersebut. Kemudian berikutnya kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fa fi hadza, yani fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini ada faedah masyru'iyatu salatil khauf, disyariatkannya salat khauf. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ya, beliau termasuk di antara salah seorang murid Al-Imam As-Sa'di juga. Dalam kitab Taisirul Allam beliau menyatakan yani inda yani masyru'iyatu salatil khauf inda wujudi sababiha. Jadi disyariatkan salat khauf ketika memang di sana ada sebabnya. Ya. Adapun jika tidak ada sebab, tidak boleh seorang melaksanakan salat dengan ya, tata cara salat khauf. Kemudian kata beliau, hadron au safron. Baik dalam kondisi hadir, yakni mukim, ya, ataupun ketika safar, ya, ketika ada kondisi yang menuntut dilaksanakan salat khauf, maka dibolehkan meskipun dalam keadaan hadir yang mungkin. Mungkin saja misalnya dalam suatu jihad yang sifatnya difa'i, yakni perlawanan terhadap musuh yang menyerang. Ketika kondisi ya, menuntut untuk dilaksanakan salat khauf, ya, telah masuk waktu salat, tentara musuh datang, maka dilaksanakan meskipun ini dalam kondisi hadar. Jadi semisal yang juga terjadi di zaman, yakni penyerangan yang terjadi oleh Kesultanan Turki Utsmani ya terhadap Kerajaan Saudi di masa itu. Baik. Di mana ya, mereka para tentara Turki Utsmani itu heran ketika datang waktu sholat di pasukan musuh mereka ya, itu terdengar suara azan ya, kemudian setelah itu ya para tentara Kerajaan Saudi ya, membuat saf ya untuk sholat ya, sementara ya mereka keadaannya waliyadzubillah ya, bagaimana diceritakan oleh para ahli sejarah, justru berangkat untuk berperang dalam keadaan membawa ya, botol ya yang isinya minuman keras. Jadi dari sini kita melihat bagaimana gambaran pelaksanaan sunnah ya yang diterapkan oleh para mujahidin ya Saudiyah di saat menghadapi ya serangan dari Kesultanan Turki Utsmani tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi aidan wujubul jama'ati wa ta'akkuduha jiddan. Di antara faedah hadis ini juga menunjukkan wajibnya berjamaah ini dalam pelaksanaan salat. Dan hal yang demikian suatu perkara yang sangat ditekankan sekali. Hatta innahu yutraku ba'dul wajibati li ajliha. Sampai-sampai ya, demi terwujudnya ya, pelaksanaan secara berjamaah ini ditinggalkan sebagian dari perkara-perkara wajib untuk ya, terwujudnya pelaksanaan secara berjamaah ya. Di mana sebagian pasukan meninggalkan yakni penjagaan untuk terwujudnya ya, jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian berganti untuk berjaga. Li'annaha ahammu min katsirin minan wajibat. Dikarenakan perkara jamaah di dalam salat ini ya, adalah perkara yang lebih penting ya, dibandingkan sekian banyak dari perkara-perkara yang wajib. Baik. Dan kondisi ini termasuk diantara yang dijadikan dalil oleh para ulama yang menyatakan bahwasanya salat berjamaah adalah ya, hukumnya fardu ain. Dimana pada kondisi khauf yang semisal ini, yang sebetulnya mungkin saja ya, salat bisa dilaksanakan sendiri-sendiri, namun ya, penetap syariat Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya untuk memimpin para sahabatnya salat secara berjamaah dalam kondisi perang tersebut. Jika pada kondisi yang semisal ini ya disyariatkan untuk berjamaah, tentunya lebih-lebih ketika dalam kondisi aman. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi, dan di dalam hadis ini pula ya, di antara faidahnya, masyru'iyatus salati bi imamin wahidin. Disyariatkannya salat dengan satu imam. Baik. Ya. Li'anna fi ijtima'ihim minal masalihi asya'a kathira. Dikarenakan pada berkumpulnya mereka sekian banyak maslahat, maslahat kebaikan-kebaikan, asya'a katsirah, yakni perkara-perkara yang sangat banyak. Ya, sebagaimana mungkin saja, ya, pasukan bisa dibagi dua, kemudian masing-masing ditetapkan imam, yang lain berjaga. Mungkin, akan tapi, ya, ternyata tidak demikian yang ditemu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua pasukan, ya, bergabung dengan satu imam secara bergantian. Ini semua menunjukkan, ya, masyru'iyah salat dengan, ya, imam yang satu. Di antara faedahnya, ijtima'ul kalimah, ya, bersatunya kalimah, ya, kaum muslimin, wa ta'liful qulub, ya, demikian juga, ya, kedekatan hati-hati mereka, wa dhillatul a'da, ya, kerendahan musuh-musuh ketika kaum muslimin dalam kondisi bersatu, wa nahwu dzalik, dan, ya, faidah-faidah yang semisalnya. Oleh karena itu, sampai-sampai di kalangan para ulama kita ada yang berpendapat tentang kemakruhan, ya, jamaah yang kedua, ya. Kenapa? Karena, ya, alasan mereka, di antara dalil yang juga menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, hendak menyuruh, ya, bertekad beliau untuk menyuruh seorang menggantikan posisi beliau sebagai imam, kemudian beliau berkeliling, ya, untuk, ya, mengecek, ya, bersama dengan sebagian orang yang membawa kayu bakar, ya, untuk mengecek mereka yang tidak mendatangi salat berjamaah. Karena bisa saja sebagian mengatakan, ya Rasulullah, kan nanti ada jamaah yang berikutnya. Namun dengan apa yang ditekadkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, ya, sebagian ulama menyatakan dengan ini menunjukkan bahwa sebisa mungkin, ya, jamaah di belakang satu imam. Kemudian di antara faedah hadis ini juga sebagai tambahan, Syekh Abdullah Al-Basam menyatakan annal harakatal katsirah li maslahatish shalah aw lid darurah la tubtilus shalah. Rasanya gerakan yang banyak untuk kemaslahatan salat atau karena sebuah kondisi darurat, ya, sebagaimana pada kondisi ini, ya, pasukan setelah menyelesaikan satu rakaat, ya, bersama Nabi, kemudian, ya, mereka mengambil posisi untuk berjaga, dan tentu, ya, ini melakukan gerakan-gerakan di luar sholat yang cukup banyak. Namun karena kondisi, sebuah kondisi darurat, maka yang demikian tidaklah membatalkan sholat. Kemudian di antara faedahnya juga, ya, kata beliau, al-hirsus syadid alal ityani bis sholat fi waktiha ma'al jamaah. Semangat yang luar biasa untuk menunaikan salat pada waktunya secara berjamaah, ya, walaupun pada kondisi perang sekalipun. Baik, ya, terkecuali sebagaimana yang sudah disampaikan pada majelis sebelumnya, ya, dari penjelasan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, pada kondisi yang ya, ini pertempuran demikian sengit, tidak ada kesempatan ya bagi pasukan untuk bisa melakukan sholat di saat tersebut ya, karena misalnya di situ sudah berkecamuk ya musuh ya, sudah bertemu ya, dan pasukan sebagian masuk ke pasukan musuh, sangat sulit untuk bisa ya dilaksanakan sholat ketika itu, maka ditunda sampai memungkinkan, walaupun ya pada kondisi keluar waktu ini ketika tidak memungkinkan. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah al-hadis ats-tsani an Yazid ibn Ruman عن صالح بن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو dari Yazid ibn Ruman, dari Salih ibn Khawwat ibn Jubair, dari seorang yang dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Dzatur Riqa', salat khauf. Terkait dengan penamaan Dzatur Riqa' nanti akan disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di akhir dari bab ini. Di sini disebutkan amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditain siapanya, yang jelas dia seorang sahabat dan jahalatus sahabah ya, jahalatus sahabah la tadur. Tidak diketahuinya seorang sahabat siapa namanya, yang jelas dia yang adalah sahabat Nabi, tidaklah memudaratkan keabsahan hadis tersebut. Bahasanya sekelompok dari sahabat shaffat ya, membuat shaff ma'ahu yakni ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ifatan wijahal adu. Adapun kelompok yang lain dari para sahabat ya, menghadap ke arah musuh. Baik, ini juga dilakukan ketika musuh berada di selain arah kiblat. Fa shalla bil ladzina ma'ahu raka'atan. Kemudian beliau salat bersama dengan sahabat-sahabat yang bersamanya yang ada di kelompok yang pertama tersebut, rak'atan, satu rakaat. Tsumma tsabata qa'iman. Kemudian beliau ya tetap berdiri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdiri setelah bangkit pada rakaat kedua. Wa atammu li anfusihim. Adapun para sahabat yang salat bersama beliau, mereka menyempurnakan salat mereka sendiri-sendiri. Jadi sampai selesai, sampai salam. Pada hari Ibnu Umar di sana mereka ya setelah salat satu rakaat baik, kemudian ganti berjaya sambil salat ya. Kalau ini ya, diselesaikan. Kemudian thumma sarafu. Kemudian setelah itu ya, mereka yakni berpindah, berpaling, yakni mengambil posisi untuk berjaga. Fasaffu wijahal adu. Kemudian mereka berbaris menghadap ke arah musuh, yakni untuk berjaga. Ya, yang kelompok yang pertama ini sudah menyelesaikan salatnya. Waja'atu ta'ifatul ukhra. Kemudian datanglah kelompok yang kedua yang semula berjaga. Ya. Fa shalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kelompok yang kedua ini dari rakaat yang tersisa. Tsumma sabata jalisan. Kemudian beliau duduk, ya, duduk terus. Jadi untuk tasyahud. Wa atammu li anfusihim. Ya, adapun para sahabat yang pada kelompok yang kedua ini, mereka menyempurnakan salat mereka, ya, sendiri-sendiri. Ya. Sampai mereka pada posisi duduk. Kemudian thumma sallama bihim. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam salam, ya, dari salatnya bersama dengan mereka kelompok yang kedua ini. Jadi untuk kelompok yang kedua tidak salam sendiri-sendiri, namun ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ya, kelompok yang pertama mereka mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mendapatkan satu rakaat bersama Nabi. Setelah itu mereka menyempurnakan satu rakaat berikutnya dan salam sendiri-sendiri. Adapun kelompok yang kedua, ya, mereka mendapatkan satu rakaat bersama dengan Nabi meskipun luput dari takbiratul ihram. Ya, namun mereka mendapatkan salam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ya. Dan di sini termasuk di antara contoh, ya, keadilan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, terhadap yang dipimpin oleh beliau. Jadi masing-masing mendapatkan keutamaan, ya, kelompok pertama keutamaan takbiratul ihram bersama dengan beliau. Kelompok yang kedua mendapatkan salam, ya, bersama dengan beliau. Jadi di sini tergambar bahasanya rakaat kedua yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Ya, karena rakaat yang kedua ini, ya, beliau tetap berdiri dalam kondisi kelompok yang pertama menyelesaikan salatnya. Kemudian ditambah lagi dengan masuknya kelompok yang kedua. Kemudian ar-rajulu alladhi sallama 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Sahlu ibnu Abi Hatim. Bahasanya, ya, lelaki yang salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sahal ibn Abi Hatim. Baik, ini yang dinyatakan oleh al-mu'allif, yakni al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Dan kita baca ta'liq al-imam as-sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadith fil hadithi an Yazid ibn Ruman an Salih ibn Khawwat ibn Jubair amman sallama Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatal dhatir riqa' salatal khauf wa huwa Sahl ibn Abi Hatmah kama bayyanahu al-mu'allif fi akhiril hadith. Yang dimaksud lelaki yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat khauf, salat dhatir riqa' tersebut adalah Sahl ibn Abi Hatmah sebagaimana yang diterangkan oleh al-mu'allif, yakni al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi, ya, fi akhir hadis, di akhir hadis ini. ya, dari kitab beliau Umdatul Ahkam. Kemudian wa qawluhu inna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu ila akhirih. Hadha huwa ikhtiarul imami Ahmad. Inilah, yakni tata cara yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad dari tata cara salat khauf. Ya, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Pak, beliau ya, berpendapat bahwa ini ya, yang terbaik dari tata cara yang ada dari 6 atau 7 tata cara salat khauf. Kemudian idza lam yakun thamma ya murajjihun li ghairihi, kecuali yakni ini yang dipilih jika tidak ada di sana ya murajjih yang menguatkan terhadap tata cara yang lain. Artinya jika kondisi musuh ya tidak di arah kiblat, maka ini yang terbaik dari tata cara salat ya salat khauf. Adapun ya ketika musuh di arah kiblat, maka diberlakukan hadis yang akan kita baca pada ya, yang ketiga, karena ini murajjihnya. Baik. Kemudian wa innama ikhtiyaruhu rahimahullah. Kenapa hadis Sahal ibn Abi Hasmah ini yang menjadi pilihan beliau rahimahullah, pilihan Al-Imam Ahmad? Lima fihi minas suhulati wa qillatil harakah. Dikarenakan pada tata cara salat ini ya lebih mudah, demikian pula lebih sedikit gerakannya. Ya, karena ya contoh misalnya pada kelompok yang pertama, baik, mereka setelah rakaat pertama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian mereka menyelesaikan sendiri rakaat yang kedua, di situ tidak ada pergerakan pindah tempat. Ya. Sampai selesai dari salatnya mereka tetap di tempat tersebut. Ya, adapun pada hadis Ibnu Umar kan mereka bergerak dalam keadaan masih salat. Demikian juga pada kelompok yang kedua. Ya, mereka masuk ke dalam salat ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rakaat yang kedua. Ya, kemudian mereka mendapatkan satu rakaat bersama Nabi. Setelah itu, ya, mereka menyempurnakan ya rakaat yang kedua dalam keadaan Nabi duduk. Kemudian mereka salam bersama dengan Nabi. Di sini juga gerakannya lebih sedikit. Ya. Mereka tidak pindah untuk berjaga, tidak sebagaimana pada hadis Ibni Umar. Kemudian wa aidan demikian pula fa innahu huwal muwafiqu lima fil Quran. Bahwa tata cara ini inilah juga yang mencocoki dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yakni dalam ayat yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, ayat dalam surat An-Nisa 101 dan 102. Fa inna hadzal haditha, dikarenakan hadis ini, hadis Sahal ibn Abi Hasmah ini, kat tafsiri lil ayatil karimah, seakan seperti tafsir penjelasan ya dari apa yang disebutkan pada ayat yang mulia tersebut. Wa huwa ahsanu ma fussirat bihil ayah, sehingga hadis ini terbaiknya dari yang ayat itu ditafsirkan dengannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wahtara Syekhul Islam ya Ibn Taimiyah wa huwa riwayatun an Ahmad annahu yanbaghi fi'lul awjuhi kulliha. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat dari beliau, bahasanya hal yang semestinya untuk dilakukan seluruh tata cara dari yang teriwayatkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa yuf'alu hadza waqtan wa hadza waqtan, sehingga ditempuh tata cara yang ini pada satu waktu, kemudian yang ini yang lainnya pada waktu yang lain. Apa di antara hikmahnya? Li'alla tujhara as-sunnah, agar jangan sampai li'alla tuhjara as-sunnah, agar jangan sampai sunnah dijauhi ya, dikarenakan ya tidak pernah dilakukan sehingga menjadi terlupakan. Kemudian wali ulama agar juga diketahui, ya. Kullu waliya alama kullu ahadin masru'iyyataha, agar semua orang juga mengetahui tentang disyariatkannya, disyariatkan tata cara salat dengan beragam tadi, ka ghairiha, sebagaimana tata cara yang lainnya, mimma warada bisifatin muta'addidatin, dari tata cara atau sifat-sifat salat yang beragam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal witri wa nahwi, seperti tata cara pelaksanaan salat witir, ya, dan tata cara ibadah yang lainnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beragam. Jadi contoh misalnya witir dengan bilangan 3 rakaat. Ya, sesekali seorang melaksanakan 3 rakaat tersebut dengan satu salam. Ya, sesekali dia laksanakan, ya, setelah 2 rakaat salam kemudian bangkit untuk rakaat, ya, yang ketiga. Jadi satu kali, ya, salam. Kemudian wa fi hadzal wajhi, ya, tatulu raka'atus tsaniyah. Pada tata cara yang disebutkan pada hadis yang kedua ini, ya, tatulu ar-raka'atus tsaniyah aktsaru minal ula lil hajah. Rakaat yang kedua, ya, lebih panjang dibandingkan rakaat yang pertama dikarenakan adanya hajat. Ya, sebagaimana tadi sudah digambarkan, ya, kenapa rakaat yang kedua panjang? Karena, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti menyelesaikannya, kelompok yang pertama salat mereka, kemudian menanti, ya, kebersamaan kelompok yang kedua untuk salat, ya, mendapatkan rakaat yang kedua bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahib ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.